ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan yang lalu, kita telah mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mengadakan perjanjian dengan penduduk Mekah yang mereka merupakan musuh bebuyutan yang berulang kali berusaha untuk menghabisi umat Islam, dan mereka telah datang pada waktu tahun kelima Hijriah dengan pasukan yang sangat besar untuk menghancurkan kota Madinah. Namun mereka tidak sendirian. Mereka datang bersama orang-orang Yahudi, dan mereka datang juga bersama bangsa Arab dari beberapa kabilah yang mereka juga sama-sama menginginkan kehancuran umat Islam. Setelah Mekah selesai, maka Nabi alaihissalatu wassalam harus menyelesaikan urusannya dengan orang-orang Yahudi. Maka beliau berangkat ke Khaybar. Dan kita juga tahu Khaybar adalah negeri yang penuh dengan benteng-benteng. Namun pada akhirnya orang Yahudi mereka menyerah setelah satu demi satu benteng mereka runtuh dan ditaklukkan. Pada akhirnya mereka menyerah. Disebutkan bahwasanya Ibnu Abil Haqiq ini yang bapaknya dibunuh karena memang sebagai provokator dalam penyerangan bangsa Arab kota Madinah. Anaknya Ibnu Abil Haqiq, dia mengirim pesan kepada Rasul SAW. Apa pesannya? Anzil fa'ukallim. Aku mau turun dari bentengku, aku ingin negosiasi dengan engkau. Akhirnya dia turun. Taib. Dalam perjanjian itu, perjanjian damai, agar mereka tidak dibunuh, agar anak-anak mereka tidak ditawan, agar mereka ya pergi meninggalkan Khaybar dengan keturunan mereka, dan Nabi SAW menguasai Khaybar dengan segala harta yang ada di sana. Akhirnya dia disetujui permintaannya sama Nabi SAW, tapi dengan catatan tidak boleh menyembunyikan sesuatu apapun. Namun ternyata dia menyembunyikan sesuatu yang akhirnya dia yang dibunuh karena telah berkhianat dengan perjanjian yang dibuat. Maka akhirnya Nabi SAW setelah itu membagi harta rampasan perang. Baik, kita akan lanjutkan bagaimana peristiwa selanjutnya setelah selesai peperangan ini. Tafadhol. Bismillah. Bismillah. Lanjutan perang Khaibar dari kitab Fiqih Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah taala. Usai peperangan, orang-orang Yahudi berupaya untuk membunuh Nabi dengan racun. Seorang wanita, mereka menghadiahkan Nabi kambing guling yang dibubuhi racun terutama pada bagian paha. Karena ia mengetahui bahwa Nabi paling menyukai bagian ini. Ketika beliau hendak memakannya, tiba-tiba kaki itu memberitahukan kalau dirinya penuh dengan racun. Mukjizat Nabi. Kemudian beliau memuntahkan isi mulutnya dan menginterogasi wanita tersebut. Ia pun mengakui kejahatannya, tetapi Nabi tidak menghukumnya. Akan tetapi, akhirnya wanita itu dibunuh ketika Bishr bin Barro bin Ma'rur mati akibat racun tersebut ketika makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Artinya orang Yahudi walaupun mereka sudah kalah, mereka sudah menyerah, dan mereka sudah membuat perjanjian, tapi mereka sebenarnya para pengkhianat. Dan itu yang terjadi dengan orang-orang Yahudi yang berada di Palestina. Mereka akan terus berkhianat dan berkhianat. Tapi selama mereka menjaga perjanjian, tugas umat Islam adalah memenuhi poin-poin dari perjanjian tersebut. Disebutkan di sini bahwasanya selesai peperangan itu ada seorang wanita dari kalangan Yahudi. Disebutkan dia adalah istrinya Salam bin Mishkam. Dia menyuguhkan kambing guling. Dan dia sudah tanya tentang bagian mana yang paling disukai sama Nabi SAW. Kalau di terjemahannya disini disebutkan paha, maka sepertinya ini kurang tepat. Zira itu, ini zira sebenarnya. Jadi kaki depan, bukan paha. Paha itu biasanya di belakang. Karena kambing ini empat kakinya. Jadi zira itu untuk kaki depannya. Tolong diperbaiki. Zira. Taib. Dia tanya, kalau dikatakan dia mengetahui karena dia bertanya. Dan dikasih tahu Nabi itu paling suka dengan kaki depan, bukan kaki belakang. Kemudian disitulah dia kasih racun yang paling banyak. Nabi SAW mengambil itu. Ini semuanya diracun ya, yang paling banyak yang di kaki depannya. Beliau mengunyahnya, kemudian beliau memuntahkannya. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat, dia ini ngasih tahu aku kalau dia beracun. Riroknya itu ngasih tahu Nabi kalau dia beracun. Lalu dipanggil perempuan ini untuk diinterogasi. Ditanya, mungkin di sini tidak disebutkan tentang apa sih motivasi perempuan ini melakukan hal itu. Nabi SAW menanyakan kepada dia, ma hamalaki ala dhalik? Apa yang mendorongmu untuk melakukan itu? Kata perempuan ini, aku mengatakan kepada diriku, in kana malikan istarahtu minhu, wa in kana nabiyan fasayukhbar. Kalau orang ini adalah raja, maka dengan dia makan kambing beracun itu dia mati, selesai, kita istirahat dari dia. Tapi kalau dia nabi, maka dia akan dapat informasi. Akan dikasih tahu. Jadi orang-orang Yahudi ini percaya sama Nabi alaihi salatu wasalam, tapi mereka enggak beriman. Apakah setelah kejadian ini mereka beriman? Ya enggak juga. Akhirnya Nabi SAW membebaskan dia, tapi ternyata ada sahabat yang udah makan. Itu Bishr bin Barra bin Ma'rur, dan disebutkan bahwa dia meninggal dunia, akhirnya yang awalnya dimaafkan sama Nabi SAW, kemudian dia dibunuh karena telah membunuh sahabat dengan racun. Barakallahu fikum. Naam. Dilanjutkan. Orang-orang Yahudi tetap tinggal di Khaybar sebagai petani, tetapi separuh dari hasil panen tersebut diserahkan kepada kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Rahawah setiap tahun selalu mendatangi mereka. Mereka pun mengeluh kepada Rasul tentang besarnya hasil panen yang harus diserahkan. Mereka mencoba menyuap Ibnu Rahawah. Beliau berkata, "Wahai musuh Allah, kalian ingin memberikan kepadaku barang haram. Demi Allah, aku baru saja bertemu dengan orang yang paling aku cintai dan kalian adalah manusia yang paling aku benci. Karena aku menganggap kalian adalah monyet dan babi. Namun kebencianku kepada kalian dan kecintaanku kepada beliau tidak akan membuat aku berlaku tidak adil kepada kalian." Mereka berkata, "Dengan sikap inilah langit dan bumi ini tetap tegak." Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Jadi awalnya tadi disebutkan di awal bahwasanya kesepakatan yang terjadi itu orang-orang Yahudi Khaybar meninggalkan Khaybar. Mereka diusir dari Khaybar. Mereka membawa anak keturunan mereka, silahkan, tapi semua harta tidak boleh dibawa kecuali baju yang mereka pakai. Itu kesepakatan. Namun di akhir, mereka mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, da'na nakun fi hadhil ard nusrihuha." Kata mereka, "Wahai Muhammad, udahlah, biarkan kami di sini. Kami yang akan menggarap tanah ini. Kita yang lebih ngerti," kata mereka, "daripada kalian." Dan memang Nabi SAW pada waktu itu juga gak punya pegawai-pegawai yang untuk bercocok tanam ya. Mereka juga gak punya waktu untuk itu dengan jarak antara kota Madinah dan Khaybar. Akhirnya diberikan kepada mereka. Dengan catatan mereka dapat separuh. Dan mereka akan diperbolehkan tinggal di sana selama umat Islam mengizinkan. Artinya kalau suatu saat umat Islam berubah pikiran, mereka harus siap keluar. Ini penting perjanjian ini. Karena jangan sampai nanti ada orang baca sejarah, kenapa ke orang-orang Khaybar diusir dari Jazirah Arab. Karena ada perjanjian memang. Mereka tatkala itu berperang dengan umat Islam, akhirnya mereka diperkenankan untuk tinggal selama umat Islam masih membutuhkan mereka, masih memberikan izin, tapi setelah gak ada keperluan sama mereka, mereka harus keluar. Jadi Khaybar itu sudah jadi milik umat Islam dengan perjanjian yang dibuat walaupun orang Yahudi masih tinggal di sana. Wasubhanallah, di sini disebutkan bahwasanya saham Khaybar itu dibagi dibagi 360 saham. Di mana milik Rasul SAW bersama umat Islam 1800. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan satu saham seperti umat Islam yang lainnya. Sedangkan separuh sahamnya, yaitu 1800 saham itu dipersiapkan untuk Baitul Mal. Kalau ada kondisi-kondisi yang mendesak, itu milik negara. Dibagi seperti itu. Jadi yang dibagi itu setengahnya. Setelah nantinya hasilnya itu ya tadi sama orang Yahudi dibagi. Tapi jemaah rahimakumullah, di sini disebutkan kisah bagaimana Abdullah bin Rawahah ya. Yang dia itu diutus untuk memperkirakan berapa hasilnya. Jadi bukan setelah dipanen baru dibagi, enggak. Karena bisa jadi ada penipuan. Maka Abdullah bin Rawah itu datang melihat. Dia bisa memperkirakan ya. Orang itu kalau melihat domba, orang sudah ahli domba. Dia ngelihat domba kira-kira nih dipegang sama dia mungkin 40 kilo. Itu orang udah ahli. Kalau ngelihat sawah, ini insya Allah keluar sekian ton. Begitu pula yang terjadi dengan Abdullah bin Rawaha. Orang-orang Yahudi mengeluh karena merasa Abdullah bin Rawaha ini terlalu pelit ya. Karena hasil panen yang harus diserahkan itu yang dituntut itu banyak. Karena tadi perhitungannya itu bukan setelah diturunkan. Tapi ketika sudah tua-tua di atas mau panen dihitung. Karena mereka tidak mendapatkan respon dari Nabi SAW. Akhirnya mereka berusaha untuk menyogok Abdullah bin Rawah. Menyuap Abdullah bin Rawah. Kita lihat ternyata suap menyuap ini tradisi Yahudi. Akhirnya Abdullah bin Rawah menjelaskan kepada mereka bahwa aku itu baru saja datang, jitukum. Aku datang nih dari kota Madinah dari orang yang paling aku cintai. Dan aku datang kepada kalian orang yang paling aku benci. Sampai dikatakan, ya keturunannya Al-Qiradah wal-Khanazir ya. Abdullah bin Rawah mengatakan itu. Memang itu yang ada di hatinya, kebencian. Tapi kecintaanku kepada Nabi alaihissalatu wassalam dan kebencianku kepada kalian itu tidak membuat aku berlaku tidak adil kepada kalian. Lalu mereka teriak mengatakan, bihadza qamatis samawat. Langit dan bumi tegak itu dengan ini. Nih, yang ingin tahu toleransi umat Islam, jangan belajar sama orang yang gak ngerti Islam. Jangan belajar sama orang yang pura-pura Islam. Tapi belajar dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersama para sahabat. Kita, Muslim, punya loyalitas dan punya antipati. Dia loyal kepada sesama muslim. Dia antipati kepada non-muslim. Tapi hal itu tidak membuat dia melakukan kezaliman kepada orang kafir. Tidak, jemaah. Jadi toleransi ini bukan berarti kita suruh cinta sama orang kafir. Bahkan beribadah dengan ibadah mereka lah. Kalau dikatakan benci gak antum sama orang kafir? Anda benci. Gimana Allah benci sama dia? Allah melaknat dia. Dia mengatakan Tuhan punya anak. Sedangkan dalam agama kita, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi dalam bab muamalah, anda akan jaga. Jadi kalau bicara toleransi, itu di dalam figura muamalah. Anda gak akan mendzalimin ada orang Yahudi, tinggal ada orang Nasoro, Buddha, Hindu, siapapun mereka. Kita diperintahkan untuk menjaga stabilitas hubungan sama mereka. Selama mereka tidak memerangi kita, kita berbuat baik sama mereka. Tapi kalau urusan cinta, kita benci sama mereka. Ini urusan hati. Urusan muamalah, ya ta'abbal jemaah. Ini yang dicontohkan oleh Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala anhu dan orang-orang Yahudi menyebut langit dan bumi tegak dengan ini. Dengan apa? Di mana kecintaan tidak membuat dia lupa dengan kewajiban dan kebencian tidak membuat dia mendzalimi orang lain. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Setelah Allah memberikan kemenangan bagi umat Islam pada perang Khaybar dan mereka memperoleh ghanimah serta menyepakati bahwa sebagian hasil panen berupa anggur dan kurma diserahkan kepada sahabat untuk dimanfaatkan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Khaybar ditundukkan, kami berkata, sekarang kita dapat kenyang dengan kurma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kami belum pernah merasa kenyang hingga kami menundukkan Khaybar. Barakallahu fikum. Nah, jemaah rahimakumullah, di sini ada terjemahan yang ada kalimat anggur. Di bahasa Arabnya disebutkan wa kana fiha an-nakhil wa at-tamr. Disebutkan di situ pohon kurma dan kurma. Jadi enggak ada ucapan anggur ya, tapi pohon kurma dan kurma. Diserahkan kepada sahabat untuk dimanfaatkan. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha ini menyebutkan bagaimana banyaknya harta rampasan perang yang didapat pada waktu itu. Sampai-sampai ya cerita tentang rumah Nabi alaihi salatu wasalam yang berlalu rembulan, lalu berlalu rembulan, dan di rumah Nabi alaihi salatu wasalam tidak hidup kompornya ya. Setelah Khaybar ini kayaknya ada perubahan. Di mana beliau mengatakan al-an nashba min at-tamr. Sekarang kita akan kenyang makan kurma sudah. Yang sebelumnya makan kurma pun enggak kenyang. Di rumah Nabi alaihi salatu wasallam kadang kala cuma ada satu butir kurma. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar menjelaskan ma syabi'na hatta fatahna Khaybar. Kita enggak pernah kenyang sampai Khaybar ditaklukkan. Berapa tahun berarti jam? Sabar menanti Khaybar. Orang-orang yang hijrah ke kota Madinah, mereka tidak langsung nyaman hidup. Tahun pertama belum nyaman, tahun kedua belum, padahal ada perang Badar. Tahun ketiga juga belum, ada perang Uhud, kalah umat Islam pada waktu itu. Tahun keempat, tahun kelima belum. Bani Quraizah juga ditaklukkan belum. Tahun ketujuh baru Allah Azza wa Jal memberikan solusi buat mereka dalam urusan ekonomi. Jadi buat kawan-kawan yang hijrah, jangan terburu-buru. Ketika antum hijrah meninggalkan dunia gelap antum menuju ke cahaya Islam. Menuju ke cahaya ketaatan setelah hidup dalam kumbangan kemaksiatan, maka perlu bersabar menanti pertolongan Allah Azza wa Jalla. Taib, barakallahu fikum. Sebelum kita masuk ke hikmah dan pelajaran yang akan kita baca, ada beberapa kisah yang mungkin belum disebutkan di sini karena memang kitab ini berusaha untuk meringkas. Yaitu berkaitan dengan datangnya Ja'far bin Abi Talib bersama Al-Ash'ariyin. Jadi Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu sejak dia hijrah dari kota Mekah ke Habasyah di tahun kelima kenabian. Lima kenabian, hijrah itu tahun 13, berarti 8 tahun. Tambah Khaybar tahun ke-7, 15 tahun. Jadi Ja'far bin Abi Thalib bersama beberapa sahabat itu tetap berada di Habasyah. 15 tahun. Kapan datangnya? Datangnya Ja'far itu ketika penaklukan Khaybar ini. Beliau datang bersama kaumnya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhum ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka datang beliau mengatakan, enggak tahu, aku itu gembira. Wallah, kata beliau mengatakan, alaih salatu ma adri bi ayyihi ma afrah. Dengan yang mana aku bergembira, lebih gembira itu, aku enggak tahu. Abi fathi Khaybar, apakah dengan ditaklukannya Khaybar? Am bi qudumi Ja'far. Atau dengan datangnya Ja'far. Ja'far ini sepupunya Nabi alaih salatu wassalam. Saudaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Nabi benar-benar bergembira dengan kedatangan mereka. Dan mereka pun dikasih bagian. Mereka gak ikut perang. Tapi mereka dikasih bagian dari harta rampasan. Dari penaklukan Khaybar. Ahibati fillah. Kejadian lain adalah pernikahan Nabi SAW dengan Sofia. Sofia binti Huyai bin Akhtab. Ingat Huyai bin Akhtab bapaknya kapan dibunuh? Dibunuh ketika penaklukan Bani Qurayzah. Banu Nadir itu diusir dari kota Madinah sebagian ke Syam dan sebagian ke Syam ini ya ke Palestina mereka. Dan sebagian mereka ada di Khaybar. Disebutkan bahwasanya Sofia ini masuk dalam tawanan pada waktu itu. Ketika suaminya dibunuh. Karena suaminya berkhianat. Kemudian Dihya bin Khalifah Al-Kalbi datang. Ia mengatakan, ya Nabi Allah, a'tini jariyah. Berikan kepada aku budak. Budak perempuan dari tawanan itu. Maka Nabi SAW mengatakan, kau berangkat sana, kau ambil salah satu. Dia ngambil Sofia binti Huyai. Ketika dia ngambil Sofia, datang seorang sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, a'taita Dihya Sofia binta Sayyidati Quraidah wa Bani Nadir. Engkau berikan kepada Dihya putrinya yang termulia dari Bani Quraidah dan Bani Nadir, dia enggak pantas kecuali buat engkau ya Rasulullah. Nah, kan Nabi SAW mengatakan panggil dia ya. Ketika datang dia ya, bawa Sofia, maka Nabi mengatakan kepada Dihya, khud jariyatan minas sabi ghairaha. Ambil engkau dari budak-budak yang lain. Disuruh milih yang lain. Lalu Nabi SAW menawarkan Islam kepada Sofia. Kemudian dia masuk Islam. Dan Nabi membebaskannya. Lalu Nabi menikahinya dan menjadikan pembebasannya itu sebagai mahar dia. Jadi dia orang bebas yang awalnya. Jadi ternyata perempuan-perempuan itu ditawan dari kalangan orang-orang di Khaybar itu. Akhirnya ketika perjalanan ke kota Madinah, Nabi berwalimah. Nih, ada pelajaran penting tentang walimah. Walimah itu gak harus potong kambing. Gak harus di gedung. Gak harus kita sewa kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walimahnya itu ya hanya kurma sama tepung sama minyak samin yang dicampur dan dibagikan kepada para sahabatnya. Nabi alaihi salatu wasallam melihat ada warna hijau di wajahnya Sofia. Kayak bekas orang dipukul ya, memar wajahnya Sofia. Maka Nabi bertanya kepada Sofia, "Ma hadza?" Kenapa Sofia? Udah jadi istrinya Sofia. Qalat ya Rasulullah. Ra'aitu qabla qudumika. Sebelum engkau datang ke Khaybar. Aku itu bermimpi. Bahwa rembulan itu pindah tempat. Dan jatuh di pangkuanku. Wala wallahi adkur min sya'nika syan. Demi Allah, aku enggak mikirin engkau sama sekali. Aku ceritakan cerita itu kepada suamiku. Suaminya yang dibunuh, yang berkhianat ketika disuruh ngasih tahu harta yang ada, yang tersimpan, ternyata dia sembunyikan. Lalu aku ceritakan kepada suamiku, pala pama wajah, dia tampak wajah. Lalu dia mengatakan, temanaina hadal malik alladhi bil Madinah. Kau kepingin sama raja yang ada di Madinah ini. Nabi belum datang tuh. Kau mau nikah sama dia. Dan ternyata subhanallah, dia jadi istrinya Nabi SAW. Dan bagaimana Nabi menghadapi Sofia? Sofia baru masuk Islam. Tapi masih ada luka yang mendalam di hati Sofia. Suaminya dibunuh. Baru saja dibunuh suami. Yang kedua, bapaknya dibunuh di Bani Quraidah. Kata Sofia cerita, "Fama zala ya'tadziru ilayya." Beliau itu terus minta maaf sama aku. Memberikan alasan kenapa kok sampai dibunuh suaminya, kenapa kok sampai dibunuh bapaknya. Sampai kebencianku kepada Nabi hilang, berubah menjadi cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta itu enggak harus hadir sebelum pernikahan. Tapi bagaimana cinta itu dihadirkan setelah pernikahan, disiramin, dipupuk sehingga rumah tangga itu menjadi indah. Kita belajar dari kisah Sofia bersama Nabi alaihi salatu wasallam yang pernikahannya dibangun di atas ketidaksukaan sebenarnya. Tapi mau gimana? Dia sudah enggak punya siapa-siapa lagi Sofia. Namun terakhir menjadi cinta dan sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fik. Baik, mungkin kita akan membaca hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Tafadhal. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa ini, satu, ucapan Nabi kepada Ali, Allah memberi petunjuk kepada seseorang dengan perantara kamu. Hal ini menjelaskan tentang keutamaan dakwah dan pahala yang besar bagi orang yang menyeru ke jalan Allah. Seorang yang menerima seruan dan ajakan seorang dai dan beriman kepada Allah, nilainya lebih baik daripada unta merah yang ketika itu merupakan barang yang sangat mahal. Barakallahu fikum. Nah, ini bicara jihad dan dakwah. Kita tahu keutamaan jihad fi sabilillah. Yang mana Allah Azza wa Jal membeli dari umat Islam jiwa dan harta mereka untuk berjuang jalan Allah Azza wa Jal. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa orang lain masuk Islam, apalagi ketika itu sedang perang, musuhmu itu nerima dakwah ini, masuk Islam lewat jalanmu, itu lebih baik daripada onta merah. Supaya tidak ada pikiran perang ini untuk cari harta rampasan perang. Orang berpikir perang untuk dapat harta rampasan perang, memperkaya diri mereka lah. Bahkan Nabi menunjukkan satu orang masuk Islam itu lebih baik daripada onta merah. Entah onta merah itu berapa harganya pada waktu itu yang merupakan harta yang paling mewah. Sehingga para sahabat ketika berjihad pun yang ada dalam benak mereka, bagaimana kalau mereka itu menerima dakwah ini. Bukan bagaimana kalau kita dapat harta rampasan perang, kita memperluas kekuasaan. Barakallahu fiik. Nah, silakan lanjutkan. Kedua, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aswad, seorang pengembala kambing. Komentar Ibnu Hisham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merendahkan seorang pun untuk mengajak dan menawarkannya masuk Islam. Untuk itu, seorang aktivis dakwah tidak boleh meremehkan dan merendahkan siapapun dalam mengajak orang lain ke dalam Islam. Islam harus didakwakan kepada rakyat jelata maupun pejabat. Nah, barakallahu fikum. Ya, di sini ada yang kurang di terjemahannya, di mana penulis mengatakan waqad ja'a fi kitabillah, dan telah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra. Mungkin ditambahkan ya di surat Abasa ayat pertama sampai ayat keempat. Taib. Hibati fillah. Bicara karunia Allah yang besar, pahala yang besar. Itu bukan hanya kalau kita mendakwai pemuka kaum. Yang di faedah pertama itu, yang lebih baik daripada onta merah itu, bukan hanya kalau yang masuk Islam, yang dapat hidayah itu tokoh, enggak. Siapapun yang dapat hidayah lewat jalanmu, itu lebih baik dari onta merah. Maka bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam yang dulu pernah ditegur di Mekah? Ada teguran kepada Nabi SAW di kota Mekah sana. Yang akhirnya insya Allah kita sudah membahas ya ketika mengkaji tafsir surat Abasa ini. Maka Nabi tidak mengulanginya kembali. Beliau tidak pernah meremehkan. Maka kalau bicara dakwah, tolong kita mendakwain pembantu kita. Kita juga perlu mendakwain supir kita. Kita mendakwain pekerja-pekerja kita. Kadangkala di rumah kita ada pembantu bertahun-tahun, tapi gak pernah engkau ajak dia. Gak pernah engkau rangkul dia. Gak pernah engkau kasih tahu dia. Engkau hanya nyuruh dia urusan pekerjaan dia. Jangan meremehkan. Nih, seorang pekerja, pengembala. Terus gak punya apa-apa, dia gak punya kambing, dia mengembalakan kambingnya orang. Tapi Rasulullah SAW tetap mendakwain dia. Dan akhirnya dia masuk Islam. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Ketiga, ucapan Nabi SAW ketika melihat Yahudi keluar membawa peralatan cangkul dan sebagainya. Allahu Akbar, hancurlah Khaibar. Suhaili berkata, ini menunjukkan bolehnya bersikap optimis. Karena beliau hanya melihat alat cangkul dan palu yang hanya digunakan untuk bertani, bukan berperang. Barakallahu fikum. Jadi memang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu cinta sekali dengan al-kalimat thayyibah, dengan kata-kata yang baik ya. Beliau terlalu optimis tatkala melihat sesuatu yang baik. Beda sama tatayur ya. Tatayur itu merasa sial dengan suatu perkara. Dan dia mungkin bisa optimis kalau perkaranya itu tidak seperti itu. Dulu orang itu kalau mau keluar rumah, dia ngelihat burung ini terbangnya kemana. Kadangkala ada sarang burung di dekat rumahnya, dia hardik itu burung, dia lihat terbangnya ke kiri apa ke kanan. Kalau ke kiri, aduh sudah berarti gak berangkat kita. Sial. Ke kanan, oh berangkat. Enggak. Nabi SAW cinta dengan optimis. Seorang muslim itu harus optimis. Ketika beliau melihat orang-orang itu membawa cangkul, alat pertanian. Nabi ngelihat kharibat Khaibar. Allahu Akbar, sudah runtuh Khaibar ini. Karena alat-alat itu ya sebenarnya bisa digunakan untuk meruntuhkan satu bangunan. Maka Nabi optimis. Jadi kita itu kadangkala kalau ngelihat sesuatu yang baik ya kita optimis, gak ada masalah. Yang penting itu bukan sesuatu yang bisa menyebabkan optimis dan sial ya. Kita ketika ketemu sama orang, namanya, siapa namanya? Bagus. Insya Allah urusannya bagus sama dia. Karena namanya bagus. Siapa namanya? Bapak? Ribut. Kita mau kontrak sama orang namanya ribut. Dari namanya sudah gak mengenakan. Tapi kalau namanya baik, insya Allah jadi baik. Ada, wallahu a'lam. Nah, dilanjutkan. 4. Dalam perang Khaybar terlihat keutamaan Ali bin Abi Thalib, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kecintaan Allah dan Rasulnya kepadanya dan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Untuk itulah kita melihat para sahabat menginginkannya karena besarnya keutamaan orang tersebut. Ternyata yang mendapat panji-panji itu adalah Ali yang Allah ridho kepadanya dan meridhoinya. Barakallahu fikum. Nah, ahibatil fillah. Ada sebuah kaidah dalam membicarakan fadilah. Jadi kalau kita lihat para sahabat Nabi, khususnya mungkin yang empat. Ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kedudukan mereka dalam fadilah itu seperti kedudukan mereka dalam khilafah. Yang pertama Abu Bakar yang paling mulia. Yang kedua Umar. Yang ketiga Uthman, yang ketiga Ali. Tapi bagaimana dengan adanya hadis-hadis yang di situ menjelaskan yang paling utama itu Ali. Bukan yang paling utama Ali, tapi Ali punya keistimewaan tersendiri. Yang mungkin tidak dimiliki oleh sahabat lainnya. Sebagaimana Umar bin Khattab, apa keistimewaannya? Kalau dia berjalan, ada setan yang mau lewat sana, setan cari jalan lain. Gak berani berpapasan sama Umar Khattab. Apakah hal ini membuat Umar lebih mulia dari Abu Bakar? Tidak. Hadis Nabi SAW. Kalau ada di antara umatku yang dapat ilham. Seperti umat-umat sebelumnya. Maka dia adalah Umar Khattab. Dan itu tidak menjadikan Umar lebih utama dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Begitu pula dengan hadis ini. Ya, Ali punya keistimewaan. Kita cinta sama Ali bin Abi Thalib. Kita bangga dengan beliau. Apalagi disebutkan dalam hadis ini, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah cinta sama Rasulnya sama dia. Namun hal itu tidak menjadikan satu keistimewaan dalam satu perkara, menjadikan dia lebih utama dari Abu Bakar, lebih utama dari Umar. Enggak, karena memang Rasulullah SAW sudah memberikan kemuliaan atau menjelaskan keutamaan-keutamaan para sahabatnya. Jadi keutamaan sahabat yang empat itu, sesuai dengan ketertiban mereka dalam khilafah. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Uthman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Barakallahu fik. Nah. Kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kambing guling yang dibawa oleh seorang wanita Yahudi. Hal ini dapat kita ambil pelajaran bahwa boleh menerima hadiah dari orang kafir dan memakan sembelihan ahli kitab. Barakallahu fikum. Ya, ini jelas sekali jamaah tentang halalnya kesembelihan orang-orang kafir sebagaimana disebutkan di surat Al-Maidah ayat 5 insyaallah atau ayat 4. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Kemudian juga menerima hadiah dari orang kafir. Kalau tadi bicara sesembelihan dari orang kafir. Yang kadangkala tetangga kita non-muslim. Dia ngasih hadiah kita ayam goreng. Gimana Ustaz? Dia non-muslim. Kalau dia ahlul kitab, maka silahkan dimakan. Selama memang itu barang yang halal yang disembelih. Kemudian kita juga tahu orang kafir ini kalau bicara penghasilan, maka penghasilan mereka ya macam-macam. Apalagi orang Yahudi. Bagaimana Allah menyebutkan mereka adalah orang-orang yang dilaknat karena mereka makan riba, mereka makan haram, tapi Nabi menerima hadiah dari mereka. Nah, kemudian yang keenam. Keenam. Upaya Yahudi untuk membunuh Nabi menjelaskan tentang kebencian dan pengkhianatan mereka. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membiarkan mereka untuk tetap bercocok tanam. Beliau juga menerima tawaran damai mereka, tetapi tetap saja mereka berusaha untuk membunuh beliau. Mereka sejak dahulu dikenal sebagai orang yang suka berkhianat dan berniat jahat kepada Islam dan kaum Muslimin. Barakallahu fikum. Nah, Nabi udah menerima apa yang diminta oleh mereka. Mereka enggak harus keluar dari sana. Mereka tetap tinggal di sana. Kalau mereka diusir, mereka akan jadi gelandangan. Karena mereka enggak boleh bawa kecuali baju mereka. Kemana mereka mau pergi? Nabi memberikan kepada mereka kesempatan. Tapi mereka menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi subhanallah, kesalahan satu orang ini tidak membuat Nabi alaihissalatu wassalam kemudian membatalkan perjanjian sama mereka. Apalagi Nabi tidak serta-merta menghukum wanita tersebut. Nabi bertanya, apa alasanmu melakukan itu? Karena alasannya untuk membuktikan beliau Nabi apa bukan? Ternyata beliau Nabi, tapi mereka juga tetap tidak beriman. Maka kita perlu berhati-hati tatkala bermuamalah sama mereka. Ya, kita boleh bermuamalah. Nabi bermuamalah sama mereka, bikin perjanjian sama mereka, tinggal sama mereka di kota Madinah. Jadi itu diperbolehkan. Tapi harus berhati-hati. Barakallahu fikum. Nah, ketujuh. Ketujuh, berita yang disampaikan oleh kaki kambing yang akan disantapnya bahwa dirinya mengandung racun merupakan tanda kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah informasi gaib kepada beliau yang diinformasikan Allah kepadanya. Naam, dan satu lagi. Wa taklimil jamat lahu sallallahu alaihi wasallam. Tunggu. Enggak, ada tambahan yang ketujuh ini jemaah. Di sini disebutkan ini adalah informasi gaib kepada beliau yang diinformasikan Allah kepadanya. Dan berbicaranya benda mati kepada beliau. Nah, yang bicara siapa? Kakinya kambing. Kaki depannya kambing. Bicara sama Nabi SAW. Ngasih tahu Nabi SAW. Karena bukan hanya Allah yang ngasih informasi kepada Nabi alaihissalatu wassalam, tapi itu kaki bicara. Ini mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu sejatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu dengan yang gaib. Beliau mengatakan, "Walau kuntu a'lamul ghaib, lastakthartu minal khair wa ma masani su." Andai kata aku tahu dengan yang gaib, maka aku akan mendapatkan banyak kebaikan dan aku tidak akan tertimpa sesuatu yang tidak disukai. Tidak akan. Kalau tahu dengan yang gaib. Makanya ketika perang Uhud, beliau terluka. Alaihi salatu wassalam. Giginya patah. Karena beliau tidak tahu dengan yang gaib. Kalaupun ada informasi-informasi gaib, itu Allah yang ngasih tahu Nabi alaihi salatu wasalam sehingga beliau tahu. Barakallahu fik. Nah, lanjutkan. Kedelapan, kisah seorang Arab dusun yang masuk Islam dan sangat baik keislamannya dan tujuannya untuk menggapai syahid. Kemudian Allah pun merealisasikan keinginannya hingga ia pun menolak bagian harta ghanimah untuknya. Ini merupakan fenomena luar biasa yang menggambarkan bagaimana cara menggapai akhirat dan memperbaiki niat serta mengharap ridha Allah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dan lindungannya. Nah, jadi fi waqti tulibati dunya bi amal akhirah. Ada satu terjemahan yang bismillah. Nah, jemaah. Ada satu kata yang perlu, yang penting sekali. Setelah ucapannya, ini merupakan fenomena luar biasa yang menggambarkan bagaimana cara menggapai akhirat. Cara menggapai akhirat dan memperbaiki niat serta wata'alluq bima indallah, mengharap apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal di saat, ini tambahannya, di saat dunia dicari dengan urusan-urusan akhirat. Nah, sekarang banyak orang cari dunia dengan agamanya. Menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Sedangkan orang Arab Badunia ini menjual dunianya untuk mendapatkan akhirat. Ini pelajaran buat kita. Dia dikasih fulus, kasih harta lah. Aku itu gak mau itu. Sedangkan kita menjadikan urusan-urusan akhirat untuk mencari dunia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kemudian ditutup dengan doa nas'alullah al-afiyah was-salamah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan lindungan darinya. Karena dunia ini menggoda. Bagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, badiru bil a'mal. Kalian segeralah beramal. Fitanan kaqita'il laylil mudlim. Sebelum datang fitnah-fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Orang ini paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya kafir, paginya beriman. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Maka semoga kita bisa mencontoh Arab Badui ini. Yang memang ambisinya dia itu bukan dunia. Dan Allah memberikan apa yang dia inginkan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah dengan orang-orang yang jujur, yang benar niatnya, bukan pura-pura beriman. Yang kesembilan, bisa orang yang menampakkan dirinya seolah-olah Islam dan berperang mati-matian bersama kaum muslimin. Sekalipun kontribusinya sangat besar dalam amal yang besar ini. Rasulullah SAW berkata tentang orang ini, sesungguhnya ia termasuk penghuni neraka, sebab ia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dalam kisah ini terdapat suatu peringatan agar tidak tertipu dengan amal. Seorang hamba tidak boleh mengandalkan amalnya, khawatir akan terjadi yang sebaliknya karena takdir yang telah ditetapkan. Selalulah berdoa agar Allah mengakhiri kehidupan kita dengan baik dan husnul khotimah. Selain itu, kita tidak boleh tertipu oleh sesuatu yang bersifat lahiriah saja. Orang ini sekalipun melakukan jihad fi sabilillah bersama Rasulullah SAW, tetapi akhirnya masuk neraka. Semoga Allah melindungi kita. Barakallahu fikum. Nah, kalau tadi dikatakan orang ini seorang mujahid, pembela kebenaran, berjuang untuk menegakkan la ilaha illallah, itu yang tampak. Tapi ternyata su'ul khatimah, dia mati bunuh diri. Maka kita jangan bersandar kepada amalan kita. Jangan ujub dengan banyaknya ketaatan kita. Karena yang menjadi tolok ukur orang itu baik atau tidak tatkala ajal menjemput. Hendaklah kita seperti yang Allah sebutkan, orang-orang soleh itu, wa yu'tuna ma'atu wa qulubuhum wajilah. Mereka terus berbuat kebaikan, hatinya takut, hatinya khawatir. Bukan berbangga diri dengan amalannya. Oh, saya sudah haji sekian kali. Saya sudah umroh sekian kali. Saya sudah ini. Saya nyumbang ini. Saya. Kemudian kita juga jangan tertipu dengan penampilan orang. Sampai kita lihat di mana dia ketika mati. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang ingin mencari tauladan, idola, maka idolakan orang yang sudah mati. Artinya orang yang sampai mati dijaga sama Allah Azza wa Jalla, itu yang diidolakan. Kenapa? Fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah. Orang yang hidup ini masih tidak aman dari fitnah. Ada ustadz mantan preman. Tapi ada yang sebaliknya. Preman, oh dulu ustadz. Kita sedih tatkala mendengar yang seperti itu. Maka perlu berdoa meminta kepada Allah agar ditetapkan hati kita di atas agama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah atakhafu alaina? Apa engkau takut dengan kami ini? Kami menyimpang. Iya. Itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabat. Karena hati manusia berada di antara jari-jari Allah azza wa jal. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendak. Barakallahu fikum. Nah, yang ke-10. Sepuluh, cerita ini menunjukkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan bahwa orang ini akan berubah. Selain itu, ternyata apa yang dikabarkannya adalah benar adanya, yaitu ia membunuh dirinya sendiri dengan sebilah pisau. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Ini yang dimaksud dengan menunjukkan kebenaran Rasulullah SAW. Ini salah satu tanda bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Yang beliau sampaikan benar terjadi. Tatkala turun firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Bisakah Abu Lahab masuk Islam? Mungkin dia mengatakan, ya, aku akan sampaikan kepada kalian, bahwasanya Muhammad berdosa, ini aku masuk Islam. Nggak ada, sampai mati dia. Jadi di antara konsekuensi syahadat kita, yang mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ada percaya dengan semua informasi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, sahabat yang ngikutin orang ini, setelah terakhir dia lihat orang itu bunuh diri, dia menjumpai Nabi SAW sambil mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi engkau utusan Allah. Dia Muslim memang sebenarnya. Tapi semakin beriman, ternyata yang disampaikan beliau adalah benar. Orang itu mati dalam kondisi bunuh diri. Jadi ketika membaca sejarah ini seharusnya kita semakin cinta sama Nabi Alaihissalam, semakin yakin dengan kebenaran dakwah beliau. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. 11. Orang-orang Yahudi berupaya untuk menyuap Abdullah bin Rawahah ketika Rawahah datang kepada mereka. Bin man? Menyuap Abdullah bin Rawahah. Nah. Ketika ia datang kepada mereka agar mengurangi bagian yang harus dikeluarkan. Akan tetapi ia menjawab, apakah kalian ingin memberikan kepadaku harta yang haram? Cintaku kepada Rasulullah dan kebencianku kepada kalian tidak akan membuat aku berbuat tidak adil kepada kalian. Inilah sosok mukmin yang bertakwa, tidak menerima suap dan rasa keadilannya kepada mereka tidak terpengaruh oleh perasaan cinta dan benci. Suap adalah barang haram yang dapat menghancurkan masyarakat dan bertentangan dengan keadilan. Barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Kalau bicara suap, kita jadi ingat dengan negeri kita yang mayoritasnya muslim. Yang terkadang modelnya sama nih dengan kisah Abdullah bin Rawahah. Yang mau nyuap itu non-muslim. Di beberapa kasus mungkin ya, seperti itu. Non-muslim mau menyuap dia. Dia sebagai pejabat negara yang dia diminta untuk menjalankan tugasnya dengan benar. Tapi karena ada fulus diterima sama dia. Yang itu akan merugikan negara. Kita lihat. Ini orang Yahudi mau nyogok muslim. Yang jelasnya kalau bicara keuntungan, untung dia Abdul bin Rawah dapat fulus. Hidup makmur mungkin. Tapi dia tahu hal itu adalah sebuah kezaliman. Dan itu merugikan negara. Maka muslim yang bertakwa itu bukan hanya sholat yang 5 waktu dia jaga. Amanah juga dia jaga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, awal yang hilang dari umat inilah amanah. Awal yang hilang. Wa akhiruha sholat. Yang terakhir sholat. Orang ini masih sholat, udah gak amanah. Dia masih sholat. Kita lihat sholat duhur berjamaah di kantornya. Insya Allah dia ngomongnya bagus. Amanahnya udah hilang. Sampai dikatakan banyak orang yang sholat sudah gak ada tuh sifat-sifat baiknya. Maka hendaklah kita bercermin jamaah. Jangan sampai engkau dikasih makan haram diterima. Engkau berikan kepada anakmu. Engkau berikan kepada kerabatmu. Kapan negeri kita akan merasakan keadilan? Kalau ternyata kita masih enggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fik. Nah, lanjutkan. 12. Ucapan Yahudi kepada Abdullah bin Rawaha, dengan sikap inilah langit dan bumi tetap tegak. Maksudnya, dengan sikap adillah, langit dan bumi akan tetap tegak. Selain itu, dengan kezalimanlah masyarakat akan hancur dan berubah menjadi hutan belantara, yaitu yang kuat akan memangsa yang lemah. Dengan keadilan akan tercipta pembangunan, kesejahteraan, dan kedamaian. Orang-orang Yahudi mengetahui akan keadilan, tetapi mereka berusaha untuk menyeret orang-orang beriman ke dalam kezaliman untuk kepentingan mereka. Namun, ketika Abdullah bin Rawaha menolak ajakan mereka dan tetap akan menjunjung tinggi keadilan, maka muncullah komentar mereka tersebut. Keadilan adalah dasar semua perbaikan dan pertolongan Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya manusia tidak lagi memperdebatkan bahwa akibat dari kezaliman adalah kehancuran dan akibat dari keadilan adalah kemuliaan. Oleh karena itu dikatakan bahwa Allah akan membela negara yang adil sekalipun kafir, dan Allah tidak akan membela negara yang zalim sekalipun beriman. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh orang-orang Yahudi dari kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nih jemaah, orang-orang Yahudi itu gak ingin negeri Islam itu adil. Dengan dia melakukan suap, ya, terus dia berusaha untuk merusak negeri itu dengan menciptakan sistem yang penuh dengan kezaliman. Maka bagaimana negeri kita akan menjadi baldatun tayyibatun warabbun ghafur? Kalau ternyata ya rakyatnya suka sama suap. Suka sama amplop. Sampai tingkat yang paling rendah. Masih ada ya. Kemarin kita ya disibukkan dengan berita pungli. Yang ternyata pungli itu melibatkan siapa? Pegawai negara. Baik dari sipil atau dari aparat. Ada seperti itu. Kadang-kadang menjadi sistem. Kalau sudah sistem, Yahudi itu kepingin sistemnya berubah. Bukan hanya Abdullah bin Rawaha. Kalau bisa nanti seperti itu semuanya. Kasih duit lagi. Maka bagi yang cinta sama negerinya. Kau harus berubah. Dari mulai dirimu. Mewarnai dan tidak diwarnai. Kalau dikatakan anak akan terpental ketika anak berusaha untuk mewarnai, enggak ada masalah engkau terpental daripada berada di dalam. Tapi akhirnya engkau harus seperti mereka. Yang terakhir. 13. Ucapan Aisyah dan Umar bin Khattab tentang kenyangnya para sahabat dengan buah kurma setelah kemenangan dalam perang Khaybar. Ini menunjukkan tentang kehidupan para sahabat yang terbiasa lapar dan susah. Sampai-sampai mereka tidak merasakan kenyang sekalipun hanya dengan kurma. Padahal Madinah adalah wilayah yang memiliki kebun kurma yang cukup banyak. Mereka adalah teladan kita yang mendapatkan keridhaan dari Allah. Oleh karena itu, janganlah kita tergantung dan rakus terhadap dunia. Seandainya itu lebih baik, Niscaya para sahabat lebih dahulu melakukannya. Barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Kalau hidup kita nyaman sekarang, artinya kita enggak pernah kekurangan, maka tetap kita mencontoh para sahabat dengan memperbanyak puasa sunnah. Kita tetap perlu punya lapar. Jangan nunggu bulan Ramadan doang kita puasa sunnah. Supaya kita terlatih bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Dan kita tahu fadilah lapar ya. Mungkin bisa dibahas di kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan orang lapar. Yang dibuat ya. Bukan lapar karena memang gak ada makanan. Tapi ada orang yang memang menjadikan dirinya lapar karena dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan lapar juga karena diet. Bukan. Dunia ini akan kita tinggalkan. Dan kita lihat bagaimana para sahabat Nabi. Kalaupun mereka merasakan kenyang ya. Tapi mereka juga merasakan kelaparan. Rasulullah SAW. Kalau ceritanya Aisyah, kita tuh tidak pernah kenyang sampai ditaklukkannya Khaibar. Nabi SAW meninggal dunia dalam kondisi baju besinya digadaikan untuk beli gandum buat istri-istri. Jadi jangan dipikir dengan adanya Khaibar, oh jadi kaya raya. Enggak. Adalah yang mereka makan. Tapi juga enggak selalu. Bicara panen, ya nunggu masa panen. Apalagi Nabi SAW mendidik istri-istrinya untuk tetap menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke Ummu Dea. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau membacakan pertanyaan yang masuk dulu, Ustaz. Tafadhal ya. Apakah kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi menyuapi Yahudi buta yang suka mencaci beliau, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ada sahabat lain yang menggantikannya dan si Yahudi bertanya, sepertinya kamu bukan orang yang biasanya. Sahabat berkata beliau adalah Rasulullah SAW yang sudah wafat. Maka si Yahudi masuk Islam. Sahihkah cerita ini, Ustaz? Kisah ini dijadikan beberapa kaum muslimin untuk berkasih sayang dengan orang kafir, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, mahibbati fillah. Yang pertama, Ana pernah mencari kisah tersebut. Dan tidak ditemukan referensi dari cerita. Maka mungkin nanti perlu dicari kembali, tapi Anda nggak pernah temukan. Kemudian yang kedua, bicara kasih sayang Nabi SAW kepada binatang beliau berkasih sayang. Bicara berkasih sayang kepada orang-orang non-muslim, nah, selama mereka tidak memerangi umat Islam. Jadi umat Islam ini, kalau enggak diganggu, dia enggak ganggu. Itu umat Islam. Tapi kalau diganggu, maka umat Islam akan menjadi jawara untuk membela agamanya, membela dirinya. Maka kalau dikatakan Nabi berkasih sayang kepada orang Yahudi, bertahun-tahun orang Yahudi di kota Madinah tinggal bersama Nabi SAW. Tapi mereka satu persatu berkhianat. Sampai yang terakhir Bani Quraizah. Akhirnya mereka dibunuh sama Nabi SAW. Jadi kasih sayang di tempatnya itu baik. Tegas di tempatnya itu baik. Tapi di tempat seharusnya kita mengasihi, kita marah di sana, salah. Tapi di tempat yang seharusnya kita tegas dan marah, lalu kita berkasih sayang, ya salah juga. Seperti itu Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita gak perlu cerita-cerita yang tidak ada dasarnya ya. Untuk diceritakan kepada umat. Karena Nabi SAW. Allah sudah ceritakan tentang beliau, bahwasanya beliau bil mukminin raufur rahim. Nah, barakallahu fik. Ya, berikutnya lagi pertanyaan langsung Ummu Fatin, tafadhuli. Syukran budaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana punya dua pertanyaan. Yang pertama tentang Al-Aswad yang meninggal. Aswad si pengembala ya Ustaz ya. Yang meninggal di situ kan kebetulan dia syahid ya Ustaz ya. Bukan Aswad yang meninggal ya. Yang pengembala Ustaz, pengembala kambing. Iya, dia enggak meninggal. Oh gitu ya Ustaz. Yang meninggal orang Badui. Orang Arab Badui, bukan Aswad ya. Yang baru masuk Islam di mana? Baru masuk Islam ketika penaklukan ya. Bukan dia yang meninggal dunia. Enggak, soalnya yang Anda baca di Ibnu Ishaq itu Ustaz, Al-Aswad kan meninggal di situ. Nah, terus Rasulullah berpaling pada Al-Aswad, terus kebetulan sahabat ngelihat kan waktu diantar jenazahnya itu, dan waktu melihat, dan Rasulullah langsung berpaling. Nah, situ sahabat bertanya, kenapa engkau berpaling ya Rasulullah? Rasulullah itu berpaling karena beliau melihat kedua bidadari yang mendekati Al-Aswad. Gitu Ustaz. Pertanyaan yang kedua, kalau seseorang kerja sebagai pembantu rumah tangga, nah tetapi tuannya itu pekerjaannya banyak yang subhat Ustaz, kayak seperti ada dari hasil musik, ada hasil dari sebagai MC, terus yang kita juga nggak tahu lagi itu pekerjaan subhat yang lain apa. Apakah gaji yang diterima oleh pegawai pembantu rumah tangga itu halal Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, mahabbati fillah. Iya, kalau yang tadi disebutkan yang kisah Aswad ya. Ketika dia selesai mengembalikan domba-domba milik majikannya. Wallahu alam bisawab, dia meninggalnya kalau dikatakan oleh Ibnu Ishaq pada waktu itu juga. Tapi mungkin dia nggak termasuk, bukan orang Badui yang datang kepada Nabi SAW yang dia ingin ketika dia dapat harta rampasan perang, dia menolaknya. Wallahu alam, apa ini satu orang? Jadi yang dianggap orang Badui itu adalah Al-Aswad tadi. Wallahu alam bisawab. Kemudian juga kisah tadi disebutkan Rasulullah SAW berpaling karena ada dua bidadari. Wallahu alam, tentang sanadnya mungkin nanti bisa anak kaji kembali. Adapun pertanyaan yang kedua tentang seorang yang bekerja kepada majikan yang hartanya bercampur. Apakah gaji dia halal? Halal gaji dia, enggak ada masalah karena kerjaan dia halal dan dia mendapatkan uang dari majikannya sebagai gaji atas kerja dia. Bosnya ya mungkin tadi disebutkan macam-macam hasilnya. Karena ada perubahan penerimaan uang itu gak ada masalah. Seperti orang jual beli. Ada orang beli sama kita. Beli nasi. Dia ini pekerjaannya macam-macam. Yang mungkin juga kerjanya di bank. Di tempat riba. Terus dia beli nasi sama kita. Apakah pembayaran dia itu halal untuk kita ambil? Halal. Gak ada masalah. Karena kita menerimanya sebagai pembayaran buat nasi yang dia makan dari anak. Seperti itu, jadi enggak ada masalah insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, baca pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya, semoga menjadi amal jariah untuk Ustaz dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua mengamalkannya. Sekarang banyak sekali akhwat yang lebih berilmu dari Ikhwan karena akhwatnya mengikuti kuliah agama intensif, sedangkan Ikhwan mempunyai tanggung jawab bakti kepada ibu, tapi Ikhwan tersebut tetap kajian rutin, menghafal beberapa hadis dan matan. Apakah boleh akhwat tersebut menerima lamaran dan menikah dengan Ikhwan yang kuantitas agamanya di bawah sang akhwat? Dan Ikhwan ini sudah belajar akidah dan berusaha beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Di Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi, fa'ankihu, maka kawinkan dia. Terima lamarannya. Asalkan tadi agama dan akhlaknya diridhoi. Kalau bicara sang akhwat ini mungkin dikatakan tadi lebih pinter ya. Kemudian si ikhwannya mungkin biasa-biasa aja. Gak ada masalah. Yang penting sang lelaki ini engkau ridhoi agama dia. Paling tidak dia itu melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Cerita Sa'id ibn Musayyib ketika dia menikahkan salah satu muridnya dengan putrinya. Dan sang murid ini mau ngaji sama bapaknya, sama gurunya. Kata istrinya, engkau gak usah kesan sini. Aku ajarin engkau ilmu bapak aku. Ilmunya saya. Jadi sebenarnya gak ada masalah. Kemudian kita lihat bagaimana Abu Talha ketika menikah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim lebih dulu masuk Islam. Jadi kalau bicara secara agama, Ummu Sulaim lebih ngerti daripada Abu Talha yang belum masuk Islam pada waktu itu. Hanya saja Ummu Sulaim tahu Abu Talha ini orang baik. Jadi ada orang yang memang secara karakter baik. Cuman. Orang itu gak pernah nyakitin orang lain. Ya. Cuma mungkin orang itu belum masuk Islam pada waktu itu, Abu Talha ini. Ketika melamar Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim dilamar dengan mengatakan, halumma ya Ummu Sulaim, ayo Ummu Sulaim. Menuju emas dan perak. Entah Ummu Sulaim jadi istri yang keberapa pada waktu itu. Tapi dilamar oleh Abu Talha. Dalam kondisi dia janda. Punya anak. Apa kata Ummu Sulaim? Mithlu kalayurat ya Abu Talha. Orang kayak engkau gak pantas ditolak. Bicara secara karakter. Akhlak orang ini gak pantas itu. Tapi apa masalahnya kok Ummu Sulaim gak mau? Walakinnaka mru'un kafir. Tapi engkau orang kafir dan aku muslim. Kalau engkau masuk Islam, aku terima Islammu sebagai maharku. Subhanallah. Jadi bisa jadi tadi istrinya lebih paham, lebih ngerti, gak ada masalah. Yang penting suaminya atau calon suaminya adalah orang baik-baik. Akhlaknya mulia. Karakternya ya sudah engkau ketahui. Sehingga bukan bicara tentang ilmunya doang. Tapi tentang akhlak dan perilakunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Semoga Ustadz dan keluarga tetap sehat dalam Amin. Lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Istri-istri Nabi menjadi suri tauladan. Yang makan aja susah ketika Rasulullah menikah maharnya banyak. Apakah mahar tersebut disedekahkan atau bagaimana Ustadz terkait dengan mahar yang dijadikan sebagai modal untuk memulai kehidupan dalam perkawinan? Mungkin Ustadz. Barakallahu fiik. Naam ahibbati fillah. Yang perlu kita contoh dari istri-istri Nabi. Bahwa mereka adalah orang-orang yang berambisi akhirat. Mereka pernah didiamkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Semua istri Nabi. Gara-gara apa? Mereka sempat minta tambahan nafkah. Ini menurut beberapa riwayat. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam mendiamkan semuanya. Lalu setelah sebulan turun firman Allah, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, di surat Al-Ahzab ayat 28-29, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamil. Kalau yang kalian inginkan adalah kehidupan dunia, kemewahan dunia, kenikmatan dunia. Kemari kalian, aku kasih mut'ah, aku kasih pesangon buat kalian, dan aku akan ceraikan kalian dengan cara yang baik. Namun ternyata mereka tidak menginginkan dunia. Mereka menginginkan akhirat. Kalau dikatakan tadi seorang istri yang dikasih mahar, silakan mahar itu. Kalau dikatakan bikin usaha, buat usaha. Engkau mau usaha sendiri, engkau mau usaha sama suami. Jadilah orang, kalau bisa engkau menjadi orang yang paling bermanfaat buat orang lain, lakukan itu. Dengan hasil dari usaha itulah engkau berbagi dengan orang lain. Istri-istri Nabi sebagian kerja sendiri. Seperti Zainab bintu Jahsy. Dia itu kerja, kalau punya uang dari hasil kerjanya, dia jual, dia berbagi. Ummu Salamah punya anak 3, janda dia. Dia juga masih berusaha untuk menafkahi anaknya. Radiyallahu ta'ala anhunna. Jadi seperti itu bukan berarti kemudian kau hidup miskin, tapi kau hidup tidak berambisi untuk memperkaya diri, untuk hidup selama-lamanya di dunia. Dan Nabi AS mengatakan, la ba'sa bil ghina, gak apa-apa kekayaan itu. Limanit taqwa. Syaratnya bertakwa kepada Allah. Walakinna siha khairun minal ghina limanit taqwa. Akan tetapi kesehatan itu lebih baik. Lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz. Ustadz, bolehkah jika kita membuat suatu grup, Ustadz? Grup itu adalah grup tahsin. Berawal dari niat, kan di bulan Ramadan kan banyak sekali terkadang orang sulit untuk menghatamkan Quran, Ustadz. Karena kenapa? Karena dia baru membiasakan itu di bulan Ramadan gitu loh. Sedangkan semua itu kan ibarat olahraga kan perlu pemanasan ya Ustadz ya. Bolehkah ada guru tahsin yang mengajak kepada anak muridnya, tidak dibuka untuk umum, hanya orang-orang terbatas aja, lingkungan sendiri aja, untuk membuat grup tahsin, grup tilawah yang dimulai dari bulan Sawal itu Ustadz. Anak kasih contoh langsung ya Ustadz ya. Nah. Jadi di bulan Sawal itu satu juz per hari, terus meningkat di bulan Zulqa'dah, sampai bulan Muharram itu 2 sampai di bulan Zulqa'dah sampai Muharram itu 2 juz per hari, di bulan Safar sampai Rabiul Akhir itu 3 juz per hari, terus di bulan Jumadil Awal sampai Rajab itu 4 juz per hari, hingga di bulan Sya'ban itu 5 juz per hari. Niatnya hanya untuk membiasakan tadi Ustadz, yang tadinya insya Allah kan karena terbiasa yang tadinya berat insya Allah kan jadi ringan ya Ustadz ya. Kalau ada sebagian kami murid-muridnya memandang bahwa hal ini adalah bagus gitu loh Ustadz, karena terkadang kalau tanpa ini satu muka aja belum tentu terbaca dalam sehari gitu loh Ustadz. Nah. Jadi tapi kami khawatir dengan adanya ini membuat suatu ibadah yang diada-adakan gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Ya hibati fillah, bicara grup sebenarnya sama aja di dunia nyata. Namanya di sebuah sekolahan umpamanya, mereka di situ dikasih target. Kalau dikatakan tadi bulan ini bacanya harus sekian, bulan ini sekian. Jadi ana rasa wallahu a'lam bissawab. Kalau itu dalam rangka pendidikan, melatih orang untuk rutin membaca Al-Quranul Karim, seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah, di target engkau harus sekian, itu bukan termasuk mengada-ngada insya Allah, tapi itu sedang dalam rangka mendidik anak itu, bagaimana mereka mudah untuk membaca Al-Quran, apalagi bisa menghafalnya seperti tadi disebutkan. Jadi modelnya kan seperti di sekolah anu muda ya. Ustadz, jadi di grup itu hanya pelaporan aja bahwa betul, sudah tilawah gitu Ustadz. Iya. Tilawahnya masing-masing di rumah Ustadz. Iya, maksudnya tinggal masalahnya itu kan masalah hati. Apakah kita dapat menjaga hati kita dari riya, jadi berbangga diri. Di sekolah juga sama. Di sekolah tuh kan ada setoran. Ada melaporkan datang, aku hafal sekian kepada gurunya. Jadi kembali kepada urusan hati. Kalau ternyata kita riya, ya batalnya itu karena kita riya. Bukan karena pelaporan kita. Orang melaporkan belum tentu riya. Karena memang tadi sistemnya memang dibuat seperti sekolahan. Yang dia menyetorkan hafalannya. Karena di sekolah kita tahu ada yang sehari bisa setor dua muka. Baca juga seperti itu mungkin. Jadi insya Allah gak ada masalah. Tapi tolong diperhatikan urusan hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Berikutnya. Ustadz, ana pernah dengar makan daging onta harus berwudu lagi. Maksudnya bagaimana ya Ustadz? Nah, iya. Jadi ini salah satu masalah yang diperselisihkan tentang apakah makan daging itu, daging yang dimasak itu, membatalkan wudu atau tidak. Di awal Islam, pokoknya makan daging itu membatalkan wudu. Setelah itu dihapus. Nggak ada lagi wudu dari memakan daging. Kecuali, ini menurut beberapa madhab, kecuali daging onta. Dalam madhab Hambali, umpamanya, kecuali daging onta. Makan daging onta itu harus wudu. Jadi termasuk yang membatalkan wudu. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu kayaknya cukup kuat. Sehingga pendapat yang mengatakan memakan semua daging itu tidak membatalkan wudu kecuali daging onta, itu lebih kuat. Jadi seperti itu. Jadi memang batal wudunya. Harus wudu kembali. Barakallahu fiik. Atau apa yang ditanyakan? Itunya. Iya betul Ustaz. Nah. Pertanyaan berikutnya. Ternyata tempat sejarah Islam banyak, tapi kenapa tidak ada tur ke tempat sejarah tersebut yang dimaksud Khaibar Ustaz? Kenapa ya Ustaz seperti itu Ustaz pertanyaan masuk? Barakallahu fikum. Naam ahibbati fillah. Jadi umat Islam ini bukan umat yang sibuk dengan perayaan. Bukan umat yang sibuk dengan monumen. Tapi umat Islam adalah umat yang beriman, yang beramal, dan mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Kalau bicara tempat peperangan-peperangan Islam, banyak sekali. Ada bicara Khaibar, kemudian bicara ada Badar. Perang Badar tuh, perang penentuan. Ada lagi yang namanya Tabuk. Kalau di Mekah mungkin nanti ada Hunain. Ada Hudaybiyah. Jadi banyak sekali. Tapi memang setelah Nabi alaihi salatu wassalam meninggal pun, tempat-tempat itu bukan dijadikan tempat wisata. Tempat enggak. Kita belajar sejarah. Kalau mau berangkat ke sana enggak apa-apa. Asalkan bukan dalam rangka mencari berkah di sana, enggak. Aku ingin tahu anak para sahabat Nabi yang meninggal ketika perang Badar sallallahu alaihi wasallam. Pas jadi enggak ada apa-apa di sana. Hanya tanah lapang tempat terjadi peperangan. Di Khaibar, anak pernah sampai ke Khaibar. Karena ya orang tadi katakan ingin tahu sih tempat sejarah itu, enggak apa-apa berangkat ke sana. Hanya saja ternyata Khaibar ini dilindungin. Bukan dilindungin ya. Gak boleh masuk ke sana. Karena benteng-benteng yang ada itu bangunannya masih bangunan dari zaman dulu. Dari zamannya Yahudi. Tapi benteng-benteng itu sudah mulai melemah ya. Sehingga mungkin bisa dilihat di Google. Dicari di sana tentang Khaibar. Akan kelihatan benteng-benteng mereka. Yang sebagiannya juga sudah gak ada. Karena dengan berjalannya waktu, tempat itu mungkin digunakan untuk pertanian atau bangunannya nggak diperlukan. Karena bukan monumen, ini bangunan yang dibangun sama Nabi SAW. Tidak. Karena memang itu bangunan orang-orang Yahudi yang kemudian mereka dikuasakan oleh Allah untuk umat Islam. Kemudian juga kalau kita ngelihat rumah Nabi alaihissalatu wassalam yang dibangun sama Nabi SAW dulu, udah gak ada. Masjid Nabawi yang dibangun sama Nabi SAW dulu, yang bangun, yang tiangnya dari pelepah kurma, udah gak ada juga. Bukan pelepah kurma, dari pohon kurma ya. Semua udah hilang, udah berubah. Artinya umat Islam itu melihat ketika memang perlu dirubah, dirubah. Jadi bukan menjaga keasliannya umpamanya, keaslian dari tempat-tempat tersebut, kecuali yang memang ada perintah untuk dijaga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sepertinya kita masuk ke pertanyaan terakhir, kemudian. Baik, Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya untuk adik-adik santri yang baru masuk, Ustaz. Ada yang memang kemauan sendiri ya, Ustaz, ya. Ada juga yang memang atas kemampuan orang tua atau kakak atau keluarganya gitu, Ustaz. Minta nasihatnya untuk menguatkan hati-hati adik-adik ini, Ustaz, biar bisa istiqomah di jalan ilmu ini, Ustaz. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya, biasanya ada perubahan lingkungan. Ana masih ingat tatkala ana masuk pesantren dulu. Padahal ana masuk pesantren itu dari diri sendiri ya, ingin berangkat. Tapi sampai pesantren itu ditinggal sama orang tua. Jadi nangis kita, jadi gak betah. Tapi akhirnya guru-guru kita menguatkan kita. Jadi perasaan yang ada itu gak lama. Jadi buat adik-adik, perasaan tadi mungkin gak betah di pondok ya. Rindu dengan kondisi rumah. Kadang-kadang gak betah dengan urusan makanan. Gak betah dengan aturan yang ada. Hanya butuh penyesuaian sebentar. Coba sepekan. Enggak, 2 pekan. 3 pekan setelah itu biasa. Seperti orang yang ditinggal mati sama orang tuanya. Pekan pertama mungkin dia kepikiran, dia nangis, ingat sama orang tuanya. Setelah 2 pekan, 3 pekan, udah selesai. Udah terbiasa. Jadi buat adik-adik, hanya perlu pembiasaan dan ketauhilah. Bahwasanya orang yang terbaik di antara kalian. Kata Nabi SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan. Jangan takut dengan masa depan. Orang yang hafal Al-Quran Al-Karim, memahami dan mengamalkannya, niscaya dia akan menjadi waliullah. Kata Rasulullah SAW, Inna allaha yarfa'u bihadal kitab akwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah dengan Quran ini mengangkat kaum-kaum dan merendahkan yang lain. Maka insyaAllah adik-adik, engkau berada di tempat yang benar, berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal, agar engkau dikasih keteguhan di dalam hati, dan ketika ingat sesuatu mungkin, rindu sama orang tua ini itu, ya sibukkan dengan komunikasi sama teman-teman. Kemudian kalau enggak berzikir, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fiik, itu yang dapat anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.